wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'dih. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafzu ma jurraka lafzi ma nusib. Man yu'rib. Wa kullu wa harful isti'naf. Kullu alwaw. Alwaw harful istinaf. Kullu mubtada marfu wa alamatu rafi ad-dhammah az-zahirah ala akhiri. Mud wa huwa mudhaf wa mudmarin mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Lahu jar wa majrur muta'alliq bi mudmar. Bi yajib al-ati. Al-bina mubtada sani mubtada unsanin marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah az-zahirah ala hamzah al-mahzufah. Yajib fil mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah az-zahirah dhammah zahirah wa sukina li ajil waqaf. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila bina. Wal jumlah mubtada wa khobar. Wal jumlah fi'iliyah fi mahali rafin khobar. Khobar sani. Khobar lil mubtadi sani. Wal jumlah mubtada. Wal jumlah minal mubtada sani wa khobruhu wa khobarihi fi mahali rafin khabar mubtada awal. Wa lafzu alwaw atifah. Lafzu mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah az-zahirah. Wa huwa mudhaf. Ma mudhaf isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Jurra fil madi fil mad mughayyar as-sighah mabni ala al-fath. Wa na'ibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Wal jumlah fi'liyah silah mausulah la mahallahu min i'rab. Kalafzi al-kaf harful jar. Lafzi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah az-zahirah. Al-jar wal majrur muta'alliq bi mahzufin mubtada. Khabar lil mubtada mahzuf. Khabar lil mubtada lafzu. Wa huwa mudhaf ma mudhaf ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nusib fil mad mughayyar sighah mabni ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab wa sukina li ajli al-waqf. Wa na'ibu fa'ilihi dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Wal jumlah fi'liyah la mahalalu min al-i'rab. Sila mausulah la mahalalu min al-i'rab. Dan setiap dhamir wajib baginya untuk mabni. Dan lafaz jarnya sama persis dengan lafaz ketika nasab. Lirafi jar wa majrur muta'alliq bi shalah al-ati wa nasbi wa jarri ma'tufani ala rafi. Na mubtada qusida lafdhu shalah fi'il mad mabni 'ala al-fathhi wa sukkina li ajli al-waqf wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila na wa jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar li mubtada ka'rif kaf harfu jar wa majruruhu mahluf taqdiruhu ka qaulika wal jar wa majrur muta'alliq bi mahluf khabar li mubtada mahluf taqdiruhu wa dhalika ka qaulika i'rif fi'il amr mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta bina jar wa majrur muta'alliq bi i'rif fa innana fa alfa harfu ta'lil inna harfu taukid wa nasab na domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna nilna fi'il wafail nilna fi'il mad mabni ala sukun liti solihi bidomir rafin mutaharrik wa na domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal jumlah fi'iliyah nilna fi mahalli rafin khabar inna alminah maf'ul bih min nilna mansub alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa sukkina li ajli al-waqaf fi mahali maqulul qawl. Arafa huna li tadmin makna ashur. I'tarafa ya'tarifu. Al-waw al-istinaf alifun mubtada'un marfu' wal waw wan walifun wal waw wan nun walif wan nun ma'tufani 'ala alif ma'tuf 'ala ma'tufani 'ala marfu' marfu' mithla lima jar wa majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar wa ma ism mausul mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jarin bilam wabah fi'il mad mabni 'ala al-fathhi la mahala min al-i'rab wa fa'ilun min mustatir fihi jawazan taqdiru huwa wal jumla fi'liyah ya jumla silal mausul la mahala min al-i'rab wa al-waw 'atifah ghairihi ma'tuf ghair ma'tuf 'ala ism mausul ma majrur majrur mithla wa mudhaf wal ha dhamir mutasil mabni 'ala al-kasr fi mahalli jar bil mudhaf aw mudhaf ilayh qama kaf hujar li qawl mahdhuf hadiruhu ka qawlika kadhalika ka qawlika muta'alliq mahdhufin khabar muta'alliq mahdhuf tadi wa dhalika ka qawlika qama fi'il mad mabni ala al-fathhi wa qila mabni ala sukun la mahala min al-i'rab wa alif dhamiru mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il wa al-waw 'atifah ya'lama fi'lu amrin mabni ala hadfin nun wal alif dhamir mutasil mabniun ala as-sukun fi mahalli rafin fa'il wa al-jumla fi mahalli nasb maf'ul qawl ada pada ghairihi takal domir mutakallim wa khatab Al-Khattab. Ya, terfahami dengan contoh setelahnya, tamtsil. Al-waw lil istinaf min harfu jar mabni ala sukun min domiri ismun majrurun wa alamatu jarihi al-kasra dhahira ala akhiri ar-raf'i wa min domiri domiri wa huwa mudof ar-raf'i mudofun ilai majrur wa alamatu jarihi al-kasra dhahira ala akhiri ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada yastatiru fi'il mudhari marfu fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasi wal jazim wa lam tajarrihi adhamma adhhira ala akhirih wal fa'il domir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa yaud ila ma yastatiru fi'lun jumlah fi'liyah fi mahali la mahala lahu min al-i'raf silatul mausul al-kaf li tashbih harfu jar wa tashbih al-jar wal majrur mahdhuf taqdiruhu qawli fa qawlika al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'inun ka qawlika if'al fi'lu amrin mabni 'ala sukun wal fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta wa fik fi wa fik fi'lun mudhari fi'lun mudhari majzum bi talab au bi harf bi adati syart mahdhuf in intaf'al wafiq naqtabit jawab if'al jawab sani if'al au badal wafiq wafa'iluhu naqtabit domir mustatir domir mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu itashkuru id dzarf lima madu minazam fi mahali nasbin dzarf huwa mudhaf tashkur fi'lun mudhari'an marfu'un wa lam tara fihi adamma dhahira ala akhirih wal jumlah fi mahali jarin mudhafun ilaih wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jarraka lafdhi ma nusib. Setiap dhamir di sini mencakup dhamir apa saja? Ja'far. Wa kullu mudmarin al-muttasil dan al-munfasil. Lafaz kull 'am. Ya. Setiap dhamir wajib baginya mabni. Kenapa mabni, Marwan? Alasannya banyak di antaranya. Karena ya lishibhi al-harf, ya jelas karena keserupaan dengan huruf. Sisi keserupaannya diantaranya shibhu al-jumudi. Shibhu al-jumudi, ya ini apa? Ya la tasarraf ya minhu, la tusaghar wa la tusanna wa la tujma'. Yang lain apa? Haris. Sisi keserupaan antara bama'ir dengan huruf yang karenanya dia dimabnikan, ha? Asyabah al banyak gitu. Paling banyak asyabah apa lagi? Mar al-tiqari. Syabah al-tiqari, keserupaan dari sisi kebutuhan. Kita tahu bahasa huruf-huruf, khususnya huruf-huruf jar, yaftaqir ila al-majrur, ya kan? Ya, demikian pula ya dari sisi iftiqor. Iftiqornya lah butuh. Bukan kebutuhannya persis seperti kebutuhan huruf pada yang majrur, bukan. Yang jelas iftiqor. Kalau ini iftiqornya dalam hal apa? Huruf ini. Iftiqor ila al-marja, butuh tempat kembali. Enggak bisa antum bikin jumlah tiba-tiba mendatangkan bomir, kemudian tidak ada tempat kembalinya. Bingung orang. Dia itu orangnya kayak gini ya. Dia siapa? Iya kan? Ada jumlah sempurna ya. Si dia itu. Ya. Kalau ada itunya mungkin sudah ini ya. Sudah maklum. Apa lagi kira-kira Aris? Asyabah al-wadu'i. Serupaan dalam hal peletakan. Karena ya al-huruf waliban tubu' ala harf. Atau harfain. Fama zada ala dhalik ulhiqa. Ulhiqa. Bima wudi'a ala harfin atau harfain. Dan masih ada yang lain. Sudah lewat ya pembahasan ini. Ya. Wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib. Lafaz yang majrur sama dengan lafaz yang mansub. Contohnya apa? Rizki. Lafaz dhamir yang majrur sama dengan dhamir yang mansub. Contohnya apa dalam kalimat? Gampang. Ya. Apa? Banyak. Ah, contoh dhamir yang majrur dan yang mansub. Antum, contohnya apa? Akramtuka, jangan. Terus ini yang mansub, yang majrurnya? Maradtu bika, itu gampang. Iya kan? Apalagi tambahkan contohnya ikhwan. Tadi kan kaf yang ya-nya, contohnya apa yang ya? Akramani, terus yang majrurnya? Ya, apa? Marro. Apa deh? Ini marrobi bisa. Ya. Nah itu, jadi lafaz dhamir yang mansub dengan dhamir yang majrur sama. Yang beda apanya berarti? Yang beda apanya berarti Jafar? Lafaznya sama, yang beda apanya berarti? Mahalnya dalam i'rabnya. Iya kan? Iya. Lirrafi wan nasbi wa jarrinna salah, bukan wajari ya. Macamnya wajarrinna. Dileburkan aja wajarrinna salah. Kalau wajarrina disangkanya mudhof ilaih. Harus pas menghafalnya ya. Lirrafi wan nasbi wa jarrinna salah. Ka'rifina fa innana nilnal minah. Bagi rafa nasab syar ini na cocok. Siapa yang bisa mencontohkan? Na ini cocok digunakan untuk rafa, nasab dan jar. Bisa, Walda? Contoh yang marfu, na. Katabna. Yang mansub? Ya, ra'aitana. Terus yang majrur? Hitabuna. Iya. Terus kenapa di sini beliau lebih memilih na? Ya. Daripada hum dan ya, padahal hum dan ya pun sama demikian. Ya mushtarak digunakan untuk rafa, ya kan? Untuk nasab dan untuk jar. Kenapa, Raiwan? Ya karena apa? Ya. Ya itu ada perbedaan dengan na. Meskipun bisa digunakan untuk rafa, nasab dan jar. Bedanya apa? Ya na pada tiga keadaan rafa, nasab dan jar maknanya sama, yaitu apa maknanya? Untuk mutakallim. Adapun dari ya rafa, nasab, jar dalam keadaan maknanya apa? mananya sama tidak? Berbeda. Ketika rafa mananya apa? Fa'il ya. Contohnya apa? Tabribina. Rafa itu kan ya. Fa'il ya. Khotobah. Ketika mansub borobani apa itu? Ya mutakallim. Ketika majrur ya mutakallim juga kan? Marrabi. Kemudian hum. Marwan, kenapa kalau hum? Bedanya apa hum dengan na? Hum maknanya sama tidak? Sama. Untuk ghaib, ghaibin semua. Apa tapi bedanya dengan na? Nah, bisa hum juga untuk rofa digunakan, bisa. Hum muslimun. Maksud bisa ra'aituhum. Maju bisa nazartu ilaihim. Tapi bedanya dengan na apa? Maknanya sama juga ini satu. Lil ghaibina. Penulisannya gimana? Ya jelas kalau penulisnya beda-beda ya. Apa? Dalam samanya? Domirnya. Yaitu apa? Kalau pada rafa munfasil. Ya kan? Hum. Yaumahum barizun. Ketika masuk domirnya apa? Mutasil. Ketika majrur domirnya apa? Ya mutasil. Kalau nak itu tiga keadaan atau bisa masuk di tiga tempat, rafa, nasab, dan jar dalam keadaan maknanya satu dan pemberinya pun satu, muttasil. Ya. Ka'rifina fa innana nilna al-minah. Ya, ini jelas tadi sudah dijelaskan kenapa muta'adinya i'rif dengan bina, karena ditadmin makna i'tarafa itu bagus. I'tarafa, i'tarifu, i'tarif bina. Kenalilah keutamaan kami. Ketahuilah, kenalilah, kenal keutamaan kami. Fa innana, karena sungguhnya kami telah mendapatkan al-minah al-ata, pemberian. Biasanya kalau fa mengatakan jumlah itu seringkali bermakna ta'lil ya. Fa wakazahu Musa fa qadha 'alaihi. Musa pukul maka dia mati. Ya. Wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghairihi ka qama wa 'alama. Kemudian alif, wawu, dan nun diperuntukkan. Ya, untuk yang ghaib dan selain ghaib. Di sini, musannif mengitlakkan. Ghairih. Maka di situ yashmal al-mutakallim dan juga yashmal al-mukhatab. Padahal yang dimaukan oleh beliau hanyalah. Apa? Al-mukhatab. Walihada intaqabahu ba'du syurrah. Ya, ala Ibn Malik. Ya, tapi ba'duhum, sebagian mereka, ya, ya'tazirlah, mencari udur untuk dia. Dengan apa? Tamsil yang beliau sebutkan, qama atau ghaib, i'lama atau mukhatab. Maksudnya, ghairihi ini adalah al-mukhatab. Jadi alif, wawu, dan nun apa? Hanya khusus untuk yang ghaib ataupun mukhatab. Ya, contohnya yang ghaib dari qama. Apalagi selain qama? Pada fi'il mudhari ada enggak? Ada juga kan yakumani. Ya kan? Pada fi'il amr ada enggak? Ada kuma. Kalau fi'il amr ya jadi mukhatab ya. Dan di situ alifnya, ingat di situ khusus alif ya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima. Alif di sini yang dimaksudkan alif, aliful itsnain, ya kan? Bukan alif al-munqalabah 'anil ya. Bukan alif yang dibalik dari yang aslinya ya, seperti dalam ayat ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin. Situ alifnya asniya, itu untuk mufrad itu asniya hasrati, ada lughah yang seperti itu nanti di tempatnya. Kalau ini alif lisnain, kalau kepada ya hasrata alif apa itu aslinya ya untuk mufrad itu, untuk mufrad asniya hasrati. Kemudian wa min dhamir raf'i ma yastatiru gafal uwafiq nautabit id tashkuru. Di antara dhamir rafa' ada yang mustatir. Ya. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru, siapa yang tahu kenapa beliau di sini menyebutkan khabarnya terlebih dahulu? Lihat wa min dhamir kan khabar. Kemudian apa? Mubtadi diakhirkan. taqdimu ma haqqu ta'khir fihi madza faidah al-ikhtisas. Ya. Ikhtisasnya apa? Wa min dhamir fa ma yastatiru. Ya, di antara dhamir fa ada yang mustatir. Ya. Kenapa? Apa ikhtisasnya? Itu apa? Bahwasanya yang mustatir ini adalah apa? Dikhususkan pada yang marfu'. Tidak ada yang mustatir itu mansub atau majrur, enggak ada. Nah, ini faedah dari apa? Taqdimi ma haquhu at-ta'khir, taqdim al-mubtada ya ala taqdim al-khabar ala mubtada. Wa min dhamir rafi ma yastatiru, di antara dhamir rafa ma yastatiru adalah ada yang mustatir. Berarti dhamir rafa itu ada yang mustatir, ada yang ghair mustatir kan? Ada yang bariz. Ya. Adapun dhamir selain rafa tidak ada yang mustatir. Kafal wafiq nautabitu intashkuru. Ayat sebelumnya tadi ya, kaqawma wa'lama, boleh juga tanpa antum takdirkan kaqawlika. Ya, kalau antum mau kan lafadznya gitu ya. Kalafzi qawma wa'lama, berarti qawma majrur. Wa'lamatu jarhi kasrah, muqaddar ala akhirihi. Mana min zuhuriha, ishtighalul mahal biharakatil hikayah. Tapi kalau antum takdirkan kaqawlika, berarti jumlah qawma dan na'lama, makhulul qawul, pada mahalnya nasab. Aful bih. Ifal uwafiq nagtabit id tashkuru. Ghibta itu apa? Menginginkan gitu. Menginginkan seperti orang lain yang mendapatkan kenikmatan dalam keadaan dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Iya kan? Itu bisa diurut dengan tiga sisi. Nagtabit bisa dijadikan sebagai badal dari uwafiq nagtabit. Bisa juga diurut sebagai jawaban yang kedua dari fa'al. Bisa juga diutuf i'rab ma'tufan ala wafiq di isqati al-khafid. Jadi asli wafiq wa nahtabit, cuma dibuang wawunya. Ayo kita lanjutkan ya, dari sini aja diulang lagi ya syarahnya. Wa min dhamir rafi, saya lupa bahwa jam waktunya, jadi nanti ingatkan ya kalau mau habis. Wa min dhamir rafi ma yastatiru kaf'al uwafiq naghtabit id tashkuru. Yanqasimu dhamiru ila mustatirin wa bariz. Dhamir terbagi kepada yang mustatir dan yang bariz. Wal mustatiru ila wajibil istitari wa jaizih. Dan yang mustatir terbagi lagi kepada yang wajib mustatir dan yang boleh mustatir. Wal muradu biwajibil istitari, dan ini maksud dengan wajib mustatir adalah ma la yahullu mahallahu dhahir. Dhamir yang wajib mustatir adalah dhamir yang isim dhahir tidak bisa menggantikan posisinya. Ya. Paham ini ya? Ataupun dhamir munfasil tidak bisa menggantikan posisinya, tambahkan lagi boleh. Ya. Ma la yahullu mahallahu dhahir awil munfasil. Dhamir yang posisinya tidak bisa digantikan oleh isim dhahir atau dhamir munfasil. Seperti akhruju, enggak bisa diganti Muhammadun ilal mustashfa misalkan. Atau diganti akhruju ana. Kalaupun bisa, ana ini bukan fa'il, tapi taukid. Ya, taukid dia. Sebagai idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Idhhab anta, anta itu bukan fa'ilnya idhhab. Karena idhhab itu fa'ilnya mustatir wujuban. Adapun anta didatangkan untuk taukid. Ini kena wajib dikasih anta, harus dikasih anta. Dalam hal ini karena dia diatofkan idhab anta wa akhuka. Kalau ada enggak ada antanya enggak boleh idhab wa akhuka. Ditaukidi dulu idhab anta wa akhuka. Ayo tuh, dhamir yang wajib mustatir yaitu dhamir yang posisinya tidak bisa digantikan dengan isim dhahir ataupun dhamir munfasil. Ya. Berarti lawannya wal murad bi jaizil istitar, dan ini maksud dengan dhamir yang boleh mustatir, berarti boleh pula apa? Bariz ya, belum nampak ya. Sepertinya demikian. Tapi maknanya adalah kata beliau, ma yahullu mahallahu dhahir. Yang dimaksud dengan jawazul mustatir adalah boleh posisi dhamir ini digantikan dengan isim dhahir. Contoh. Ya. Zaidun qama. I'rabnya Zaidun jelas mubtada, qama fi'lun madh mabni 'ala al-fath. Mabni 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fi fiya bas jawazan atau wujuban. Jawazan takdirnya apa? Huwa takdir. Ah, ini dhamir mustatir yang ada pada qama itu bisa diganti dengan isim dhahir dengan dikatakan qama Zaidun qama abuhu, bisa enggak? Zaidun qama abuhu. Bisa enggak? Bisa kan? Ya, bisa. Maka ini apa? Mustatir jawazan. Ya. Ini namanya mustatir jawazan. Sebagian menambahkan bahwasanya yang dimaksud dengan walaisa al-murad bil jawaz sihhatu buruzihi. Bukanlah yang dimaksud dengan mustatir jawazan itu bahwasanya dhamirnya boleh muncul, bukan. Walaisa al-muradu bil jawazi sihhatu buruzihi. Jadi maksud dengan mustatir jawazan bukanlah bahwasanya dhamir tersebut boleh untuk tampak. Idla yuqal, kenapa? Karena tidak dikatakan, ya menurut kebanyakan ahli nahwu, qama huwa. Zaidun qama huwa, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau dia dijadikan sebagai fa'il. Tapi kalau sebagai apa? Taukid bisa. Kenapa kan? Lianna al-mustatir mutlaqan la yuntaq bih. Karena dhamir mustatir secara mutlak tidak boleh diucapkan. Ya, la yuntaq bih aslan. Liannahu amrun aqli, karena dhamir mustatir itu adalah perkara yang dipahami dengan akal saja. Adapun kalau antum takdiru huwa, ini takrib saja. Meskipun si bawai membolehkan. Ya, pada dhamir mustatir semisal huwa untuk dikatakan dia untuk ditampakkan seperti ayyumillahuwa dalam surat Al-Baqarah yang paling panjang itu dalam Al-Qur'an. Ayyumillahuwa, si bawai membolehkan untuk huwa di i'rab sebagai fa'il, berarti ditampakkan dhamir mustatir jawazan ini. Boleh pula huwa di i'rab sebagai badal dari dhamir mustatir yang ada pada yumilla ataupun yang lainnya. Tidak membolehkan. Mesti menurut yang lain itu huwa yang disebutkan taukid. Tapi si bawai membolehkan. Karena ini mustatir jawazan dibolehkan pada huwa. Jelas ini ya, insyaallah. Sini aja ternyak ini. Kita baca nomor 3 ya. Nomor 3 kita baca ini nomor 3. Al-munqasimu huwa dhamirul muttasil. Yang terbagi adalah dhamir muttasil. La mutlaqu ad-dhamir, bukan mutlaq dhamir. Wal muradu bid dhamiril bariz, yang dimaksud dengan dhamir bariz adalah ma lahu suratun fil lafzi haqiqatan. Dhamir yang dia memiliki bentuk pada lafaz secara hakiki. Contoh at-tawalha fi akramtuhu wal ya fi ibni au hukman atau syar hukum. Kadhamir al-muttasil al-mahdhuf, seperti dhamir muttasil yang mahdhuf min al-lafzi, yang dibuang dari lafaznya jawazan secara boleh. Fi nahwi qawlika, pada contoh ucapanmu ja'a alladhi darabtu, fa inna taqdir ja'a alladhi darabtuhu. Ini sudah kita jelasin kemarin. Wa hudhifatil ha'u min al-lafzi, dibuang ha'nya pada darabtuhu, dari lafaznya dibuang. Wahya manwiyah, dalam keadaan masih diniatkan adanya. Lianna silata labudda laha, kenapa demikian masih diniatkan? Karena silah labudda laha min a'id, harus ada a'id. Yarbituha min al-mausul, yang mengikat silah dengan mausul. Masih lanjutannya, wa min huna, catatnya kaki, wa min huna ta'lam anna al-bariza yanqasimu ila qismain, dan dari sini kamu mengetahui bahwasanya dhamir bariz itu terbagi kepada dua bagian. Dhamir bariz ada dua bagian, yang pertama al-madhkur yang disebutkan, yang kedua al-mahdhuf yang dibuang tadi. Ja'ani alladhi darabtu, itu mahdhuf. Dhamirnya baris dibuang. Kalau yang disebutkan ja'ani alladhi darabtu disebutkan. Kalau yang mahdhuf ja'ani alladhi darabtu. Iya. Jadi dhamir baris ada yang apa? Madzkur, ada yang apa? Mahdhuf. Nah, sekarang ditambahkan penjelasan wal farqu bainal mahdhufi wal mustatiri min wajhain. Perbedaan antara dhamir yang mahdhuf dengan dhamir yang mustatir. Ya. min wajhaini, dari dua sisi. Al awwalu, yang pertama, annal mahdhufa yumkinu an nutqu bihi. Yang pertama, dhamir yang mahdhuf mungkin untuk diucapkan. Mungkin enggak? Mungkin. Tadi ja'al ladzi darabtu, mungkin enggak dikatakan ja'anil ladzi darabtu? Mungkin. Ya. Wa mal mustatiru fala yumkinu nutqu bihi aslan. Adapun dhamir mustatir, seluruhnya yang mustatir, fala yumkin an nutqu bihi aslan, tidak mungkin ya untuk diucapkan sama sekali. Wa inna ma yasta'iruna lahu ad-dhamirul munfasil, hanya saja mereka para ahli nahu meminjam untuk dhamir mustatir, meminjam untuk mengungkapkan dhamir mustatir, meminjam dhamir munfasil. Hina yaqulun, tatkala mereka mengatakan dalam i'rab mustatirun jawazan taqdiruhu, ini minjam dhamir munfasil. Ya. Au yaqulun, atau ketika mereka mengatakan mustatir wujuban taqdiru ana au anta, ini pinjaman dari dhamir munfasil, bukan dhamir mustatir haqiqatan. Kenapa? Wadhalika liqasdi taqribi 'ala al-muta'allimin, ini tujuannya menekankan pemahaman bagi para orang-orang yang belajar. Walaysa hadha huwa nafsu dhamir, ini bukanlah dhamir itu sendiri yang mustatir, 'ala tahqiq, secara tahqiq, secara hakiki. Ya, menurut penelitian. Al-wajhu tsani, ya, itu sisi yang pertama antara dari perbedaan dhamir yang mahdhuf dan mustatir itu apa? Kalau dhamir yang mahdhuf mungkin itu diucapkan, dia dibuang, mau diucapkan bisa. Kalau mustatir tidak bisa. Ada pun yang disebutkan oleh para mu'ribin itu apa? Dhamir munfasil, dipinjam takriban li fahmi al-mubtadi'in atau lil muta'allimin. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annal istitara yakhtassu bil fa'il alladhi huwa 'umdatun fil kalam. Bahwasanya mustatir yakhtassu bil fa'il. Nah, dikhususkan bagi fa'il saja. Yang mustatir ini khusus bagi yang fa'il saja, alladhi huwa 'umdatun fil kalam. Yang mana? Fa'il adalah 'umdah dalam kalam. Ya, 'umdah dalam kalam itu musnad dan musnad ilaih. Wa ammal hadhu, adapun al-hadhu, fa katsiran ma yaqa'u fi al-fadlat. Ya. Adapun al-hadzf seringkali datang pada fadlat. Fadlat versi maf'ulun bi, majrur. Ini banyak. Kama fil maf'uli bi, sebagaimana pada maf'ul bi fil misali sabiq, pada contoh yang telah lewat tadi, ja'ani allazi darabtu. Wa qad yaqa'u fil 'umud. Dan kadang juga al-hadzf, pembuangan, terjadi pada yang umdah-umdah, pada mubtada sering. Khususnya pada judul-judul fasal, judul-judul kitab itu seringkali dibuang apanya? Mubtadanya untuk meringkas. Ya, usulu salasah. Hadhi maksudnya usulu salasah. Wa qad yaqa'u fil umudi, kadang terjadi pembuangan itu pada umud. Umdah fi ghairil fa'il. Pada selain fa'il tapi ya. Pada selain fa'il. Kama fil mubtada, sebagaimana pada mubtada. Wa dhalika katsirun fil arabiyah, dan itu banyak dalam bahasa Arab. Wa minhu qawlu Suwaid ibn Abi Kahil al-yashkuri fi wasfi imrin yubmir bughdah. Ya, seperti ucapan Suwaid ibn Abi Kahil al-yashkuri ketika beliau menyifati seorang yang dia menyembunyikan kejelekannya. Mustasirru sya'ni law yafqiduni. Mustasirru itu ya. Bukan mustatiru ya. Ya, mustasirru sya'ni ya. Ya, must inna shani'aka itu al-bughd, maknanya inna shani'aka huwa al-abtar. Mustasirru shan'i law yafqiduni labada minhu dhubabun fanaba'. Mustasirru shan'i, ini khabar mustasir. Asli huwa, dia adalah seorang yang mustasirru shan'i, menyembunyikan kebencian. Law yafqiduni, ya seandainya dia tidak bersama saya, faqada yafqidu, tidak bersama saya gitu. La bada minhu dhubabun, ini saya akan tampak darinya dhubab, yang dimaksud dengan dhubab adalah kejelekan-kejelekannya, gangguan-gangguannya. Ya. La bada minhu dhubabun fanaba'a, akhirnya tampak juga hakikat aslinya dia. Jadi kalau ada saya, dia sembunyikan keburukannya, kejelekannya, gangguannya, pura-pura baik. Begitu saya pergi, enggak ada, tampak di situ dhubabnya. Diumpamakan kejelekan, karena dhubab kan suka bawa anu ya, gangguan, bawa kotoran, mengganggu. Di sini syaitnya mustasirru, yuridu huwa mustasirru al-bughdi, Ya, fa hadafa dhamir, maka beliau penyair membuang dhamirnya, li'annahu ma'ruf yansaku ila dhihni, karena itu ma'ruf langsung difahami oleh benak. Amitlu dhalik aksar min an yusad, dan semisal ini terlalu banyak untuk dihitung fi kalamil Arab. Kemudian juga mau ditambahkan lagi perbedaan antara dhamir yang mahdhuf dengan dhamir yang mustatir. Kalau al-mustatir itu fi hukmil mawjud, fi hukmil mawjud. Al-mustatir fi hukmil mawjud. Dhamir mustatir itu pada hukumnya dhamir yang ada. Ada mustatir itu meskipun lafaz enggak, tapi ada dhamirnya. Makanya antum kalau bikin ngitung kalimat, ya Zaidun qoma, ada berapa katanya? Tiga ya, Zaidun qoma sama huwa yang ada pada qoma itu. Jadi al-mustatir fi hukmi al-mawjud. Kemudian al-mahdhuf fi hukmi al-ma'dum. Kalau mahdhuf itu pada hukum yang tidak ada, sudah dibuang. Zaidun darabtu, dibuang. Kemudian kalau al-mahdhuf itu muttasilan. Al-mahdhuf qad yakunu muttasilan. Al-mahdhuf, dhamir yang mahdhuf qad yakunu muttasilan, kadang muttasil, wa qad yakunu munfasilan. Kalau dhamir yang mahdhuf itu kadang muttasil, kadang munfasil. Yang muttasil tadi contohnya, ya ja'ani alladhi darabtu, dibuang haknya, kan muttasil. Yang munfasil contohnya ucapan Mair ini, mustasiru syan'i, ini huwa. Mustasiru asy-syan'i. Adapun dhamir mustatir la yakunu illa muttasila. Tidak terjadi kecuali mesti apa? Muttasil, meskipun pada takdirannya takdiru huwa. Oh, takdirnya kan munfasil. Pokoknya ini sih takdir saja. Nah, selesai ya. Antum paham sekarang kan? Sering kali dari Arab mustatirun jawazan, ya wujuban. Paham kan? Ya. Ya, tanda yang mudah untuk mengenali dhamir-dhamir akan disebutkan di sini. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal bait min al-mawadhi' allati yajibu fiha al-sitar arba'ah. Dan musannif Ibnu Malik dalam bait ini menyebutkan tempat-tempat yang wajib padanya dhamir itu mustatir pada empat tempat. Ya, arba'atan sebagai maf'ul bih dari apa? Dzakara. Al-awwal yang pertama fi'lul amri lil wahidi al-mukhatabi. Fi'l amr untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Jadi semua fi'l amr yang diperuntukkan untuk seorang laki-laki itu mesti bermakna apa? Mustatir wujuban. If'al, idrib, ijlis, takallam, ud'u. Ya, irmi. At-taqdir anta, takdirnya anta. Wahada dhamiru la yajuzu ibrazu. Dhamir ini tidak boleh ditampakkan. Ya. Lantas bagaimana dengan tadi idhab anta tadi? Taukid. Ya. Liannahu la yahullu mahalahu zahir. Kenapa? Pada contoh if'al. Ini wajib mustatir. Karena posisi dhamirnya tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Fala taqul. Tidak boleh kamu katakan if'al zaidun. Kerjakanlah wahai Zaid, kalau dalam bahasa kita kan gitu ya. Kalau kita kerjakan Zaid, disebutkan gitu Zaidnya. Tapi maksudnya sih pada kerjakan Zaid itu, Zaid itu munada. Iya kan? If'al Zaidu. Maksudnya if'al ya Zaidu itu sih. Kalau disebutkan if'al Zaidu misalkan, boleh enggak? Ya boleh, tapi itu bukan fa'il, tapi munada itu. Di bawah huruf nidanya ya kan? Kerjakan wahai Zaid gitu. Itu bukan fa'il, jangan if'al zaidu, if'al fi'lu amr zaidu fa'il, wah. Selesai. Fa'amma if'al anta, ada bunyi if'al anta, fa'anta ta'kid, maka anta ta'kid, li'bomir il-mustatir fi if'al, bagi bomir mustatir yang ada pada if'al. Walisa bifa'il, bukan dia sebagai fa'ilnya. Bagi if'al bukan. Li'sihhati li'sighna'anhu, karena kalam itu bisa tercukupi tanpa anta. Coba kalau dibuang if'alnya. Benar enggak if'al, idrib, boleh enggak if'al anta dibuang antanya if'al? Betul enggak? Ya, if'al anta, kerjakan anta, ya, olehmu. Boleh enggak dibuang antanya if'al? Boleh. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu bukan fa'il. Kalau fa'il enggak boleh dibuang. Iya kan? itu menunjukkan dia bukan fa'il taukid dia. Aitu li sihhati li sighnanhu. Ya. Paham ini maksudnya? Jadi anta taukid bagi dhamir mustatir yang ada pada if'al. Bukanlah anta itu sebagai fa'il dari if'al. Kenapa? Li sihhati li sighnanhu. Karena kalam bisa tercukupi tanpa anta. If'al saja berhenti cukup. Ah, berarti dia bukan fa'il. Seandainya fa'il ya tidak boleh. Kosong. Fataqulu if'al. Kemudian kamu katakan setelah dibuang antanya if'al. Boleh. Fa in kana al-amru li wahidah, adapun kalau perintahnya kepada seorang perempuan, aw li itsnaini, atau dua orang, aw li jama'ah, atau untuk jama'ah, baraz ad-dhamir, maka dhamirnya tidak lagi mustatir tapi baris. Contoh idribi, ya itu dhamirnya. Idriba, alif dhamirnya. Idribu, wawu dhamirnya. Idribna, nun dhamirnya. Itu tempat pertama dari apa? Dari wajibnya mustatir pada fi'il amr yang diperuntukkan untuk seorang laki-laki. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awalihi al-hamzah. Pada fi'il mudhari' yang di awalnya hamzah. Hamzah yang dia memiliki makna. Ahruful mudhari'ah. Bukan hamzah yang merupakan akhir apa? Asli fi'il, bukan ya. Saya akroma, kan? Itu hamzah awalnya. Tapi dia hamzah, tidak ada maknanya. Maknanya untuk memutaadikan saja fi'il yang lazim. Tapi ini maksud dengan hamzah di sini, hamzah yang merupakan ahruf al-mudhara'ah yang dia memiliki ada maknanya, memiliki makna. Nahu uwafiq, contoh uwafiq. Wa taqdir, takdirnya ana. Fa'in qulta uwafiqu ana, kalau kamu kata uwafiqu ana, boleh enggak? Boleh. Maka kana ana, maka jadilah ana ta'kidan li-dhamir al-mustatir, menjadi taukid bagi dhamir mustatir yang ada pada wafiq. Sehingga i'rabnya wafiq fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa 'alamat rafi' dhamma dhahira 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru ana, kemudian ana ta'kid atau taukid ya li dhamir al mustatir taukid lil ya, karena dia taukid bagi yang marfu', maka dia pada mahalnya rafa'. Ini jelas ya. Jadi fi'il mudhari' yang awalnya hamzah ya, kalau fi'il mudhari' ya sudah enggak perlu dirinci lagi ya, karena ada qaid al-mudhari', kecuali kalau fi'il saja ya baru dikaid dengan qaid tadi. Di sini sudah tercukupi, enggak butuh qaid. Fi'il mudhari' yang awalnya hamzah sudah cukup. Asalis yang ketiga, al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awalihi an-nun. Pada fi'il mudhari' yang awalnya nun, naghtabitu ay nahnu. Jelas ya. Yeah. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awalihi ta'u li khitabil wahid. Fi'il mudhari' yang awalnya ta' tapi untuk khitabil wahid. Iya, khitabil wahid, pembicaraan kepada satu orang. Fi'il mudhari' yang awalnya ta' yang li khitabil wahid. Ya, contoh tashkuru. Li khitabil wahid. Ay anta, untuk seorang. Ya. Untuk seorang yang diajak bicara ya. Anta tashkuru anta ya. Fa in kanat al-khitabu, adapun kalau khitabnya li wahidah, untuk seorang perempuan atau dua orang laki-laki atau jamak, maka baraz ad-dhamir, dhamirnya tampak. Anti taf'alina, antuma taf'alani, antuma taf'aluna, antuna taf'alna. Dan bukan pula ya di situ bukan untuk ghaibah ya. Kalau ghaibah untuk hiya bagaimana? Mustatir wujuban atau jawazan? Jawazan maksudnya. Ya. Nanti akan ditambahkan oleh beliau tempat-tempat yang lain. Ya. Hadza, ya itu hadza. Hadza ma dzakarahu al-musannif min al-mawadhi' allati yajibu fiha istitaru ad-dhamir. Inilah tempat-tempat yang disebutkan oleh musannif di mana wajib padanya dhamir itu mustatir. Ah, ada ditambahkan di sini tempat yang lain dari empat tempat yang telah lewat. Ya, tempat yang telah lewat tadi masyhur ya, anda sudah mengetahuinya insyaallah. Ya. Pokoknya untuk mudahnya, kalau enggak mau sulit, kalau dhamirnya di situ mustatirnya ana, wajib mustatir, ya kan? Nahnu wajib mustatir, anta wajib mustatir. Itu kan? Ana, nahnu, anta. Iya. Udah itu aja kan? Ya. Ya. Ana, nahnu, anta itu wajib mustatir. Kemudian tambahannya di sini, wa baqiyat mawadhi'u ukhra yajibu fiha istitaru dhamir. Masih tersisa tempat-tempat lain yang wajib pada tempat-tempat tersebut dhamir itu musattir. Yang pertama pada isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Sah. Anta. Kalau yang diajak bicara satu orang. Sah. Antuma. Kalau yang diajak bicara apa? Dua orang. Tergantung berapa orang yang diajak bicara. Iya kan? Tapi lafaznya tetap sah. Nazali juga demikian. Dalam Al-Quran contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Isim fi'il maksudnya ini. Isim fi'il amr. Alaikum anfusakum ya, alaikum antum, alaikum ilzam, ilzamu itu, ilzamu anfusakum. Kemudian yang kedua, ismu fi'il mudhari, isim fi'il mudhari, isim fi'il mudhari adalah isim yang maknanya fi'il mudhari. Contoh uff, uffin, wala taqul lahuma uffin, uff. Maknanya apa? Atadajjar, ya kan? Atadajjar, aku mengeluh, berkeluh kesah. Atau bojar, berarti pada uf ada anak. Iya kan? Awah atau wajah, aku merasa sakit. Ada anak juga. Zakara, zakarahu Abu Hayyan. Yang disebutkan Abu Hayyan sebelumnya, disebutkan oleh Ibn Malik. Yang ketiga, tempat yang ketiga, dari wajibul sitar, setelah yang pertama tadi apa? Tambahan, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari. Ya. Beda dengan isim fi'il mad, ya. Jawazan. والثالث yang ketiga فعل تعجب في التعجب contoh ما أحسن محمدا pada أحسن ضمير هو kembali kepada ما dan ضمير هو ini مستتر وجوبا ya وجوبا والرابع yang keempat أفعل التفضيل pada أفعل التفضيل contoh محمد أفضل ada هو ada situ من علي ini juga مستتر وجوبا ya kemudian والخامس yang kelima أفعل الاستثناء af'alul istithna contoh qamu ma khala aliyan anda sudah faham kan khala mana dhamirnya huwa kembali ke mana huwa ya al-ba'd al-mafhum ya min al-kul yang sebelumnya ada pembahasan khusus ya huwa musattir wujuban di situ takdirnya huwa aw ma'ada bakran aw la yakunu muhammadan ya bersama yang layakunu di sini ingat kalau layakunu dan laisa yang dia itu merupakan adawatul istitsna maka mustatirnya wujuban ya nakiso yakunya laisanya cuma kalau dia datang untuk istitsna maknanya ya sama dengan istitsna seperti yang tadi disebutkan contohnya qamu layakunu muhammadan berdiri mereka kecuali Muhammad, mana yang kecuali? Ah, kalau seperti itu berarti yakunu di situ isimnya dhamir mustatir wujuban. Ya. Takdirnya huwa kembali kepada al-ba'd mana sebagian al-mafhum ya. Mimma qablah. Contoh yang lainnya dalam hadis disebutkan ma anharaddam ma anharaddama mana ma anharaddama wa dzukira rasulullahi alaihi fakulu apa yang anharaddama mengalirkan darah wa dzukira rasulullahi alaihi menyebutkan padanya nama Allah fakulu maka makanlah laisa sinna tu laisa sinna wa dhufra laisa sinna kecuali maknanya ada situ musafir isimnya wujuban kenapa karena dia sebagai apa adawatul istisna. Awas. Paham ini? Kemudian masih belum selesai. Kemudian tambahkan lagi oleh Ibn Hisham dalam at-tawdih taba'an Ibn Malik fi bab al-istisna fi tafsil wa huwa haq. Itu al-masdarun naib an fi'il amr. Masdar yang menggantikan posisi fi'il amr. Contoh ucapan Allah SWT. Fadurba al-riqabi. Mustatir wujuban. Berarti antum kan. Wabil walidaini ihsana. Ini ahsin. Ahsinu. Ada bamir musattir situ. Wujuban takdirnya. Apa? Ya antum kalau banyak. Kalau satu orang ya anta. Jam berapa? Masih ada waktu ya. Setengah jam lagi. Masih. Wa amma marfu'u sifah al-jari 'ala man hiya lah. Fa ja'izu li sitar qat'an, tambahan. Adapun marfu'u sifah yang dirafakkan oleh sifat, ya, yang dirafakkan oleh sifat al-jariya 'ala man hiya lah, yang mana sifat tersebut berlangsung untuk pemiliknya. Ini maksudnya na'at haqiqi. Iya. Kalau sifat al-jariya 'ala man hiya lah, ini na'at haqiqi. Adapun marfu'nya sifat yang berlangsung untuk orang yang memiliki sifat, ini na'at haqiqi. Faja'izu lisitar qut'an, maka secara tegas boleh mustatirnya. Contoh, Zaidun qa'imun. Lihat. Zaidun qa'imun. Ya. Di sini pada qa'imun ada dhamir mustatir enggak? Ada. Dia kan sifat. Ya. Simfa'il. Al-dhamir mustatir takutnya huwa. Lihat, ala taro annaka taqulu fi tarkibi akhar, fi tarkibin akhar. Tidakkah engkau perhatikan pada tarkib yang lain, Zaidun qa'imun abuhu. Bisa digantikan posisinya apa? Dhamir itu dengan isim dhahir. Ya. Zaidun qa'imun abuhu. Wa qad dzakara asy-syarih fi ja'iz al-sitar wa huwa sahih. Wa kadzalika marfu'u ni'ma wa bi'sa, demikian pula marfu'nya ni'ma dan bi'sa. Itu jawazul sitar. Contoh ni'ma rajulan Abu Bakrin wa bi'sa imra'atan Hindun. Ya. Wadhalika li'annaka taqul fi tarkibin akhar. Kenapa? Karena kau pada tarkib yang lain menyebutkan ni'mar rajulu, disebutkan itu. Ni'mar rajulu Zaidun, bi'satil mar'atu Hind. Pokoknya tadi batasnya sudah lewat tadi. Kalau posisi dhamirnya bisa digantikan dengan isim dhahir, maka dia maksudnya mustatir apa? Jawazan. Kalau tidak bisa digantikan posisinya oleh isim dhahir ataupun dhamir munfasil, maka dia mustatir wujuban, udah itu. Kembalinya ke situ. Kita lanjutkan. Wa mithalu ja'izul istitar Zaidun yaqum. Contoh yang ja'izul istitar Zaidun yaqum. Ai huwa. Wa hadha ad-dhamiru ja'izul istitar. Dhamir ini boleh mustatir. Kenapa? Li'annahu yahullu mahallahu adh-dhahir. Karena tempatnya bisa diduduki oleh posisi isim dhahir. Fataqul, kamu katakan Zaidun yaqumu abuhu. Ah, sudah. Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa kadzalika kullu fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibah. Setiap fi'il, jadi kullu lafaz yang am, berarti masuk di situ fi'il yang mudhari' atau fil madhi. Ya kan? Kecuali ini, kecuali kan tadi fi'il istitsna atau ta'ajjub. Ya, kalau fi'il amr sudah lewat enggak boleh. Ya. Enggak bolehnya apa? Wujuban, ya. Ini curi kan tadi untuk syitna dan ta'ajub. Ya. Maka thalika kullu fi'ilin. Demikian pula setiap fi'il yang usnida ila ghaibin au ghaibah. Ah, yang disandarkan kepada ghaib. Laki-laki atau ghaibah. Yang perempuan. Fi'ilnya mudhari ataupun ma'ab. Ya. Kalau fi'ilnya. Kenapa disebutkan fi'il amr? Ya, kalau fi'il amr ya usnida ila khotab. Nahu Hindun taqumu. Jelas. Hiya. Wa makana bima'naha. Apa ini yang dimaksud wa makana bima'na? Wa makana bima'na adalah wa makana bima'na fi'lin. Apa yang dia bermakna fi'il. Seperti sifat-sifat. Yang sudah lewat tadi dalam catatan kaki tadi ya. Wa makana bima'na, yani wa makana bima'na fi'lin. Minas sifat al-mahdhah. Dari sifat yang al-mahdhah murni. Sawa'un jarat 'ala man hiya lah kama masala aula, sama saja sifatnya diperuntukkan untuk pemiliknya na'at haqiqi atau pada sifat yang diperuntukkan untuk selainnya na'at sababi. Ada sini disebutkan as-sifat al-mahdhah. Apa fungsinya mengeluarkan al-mahdhah? Jadi disebutkan as-sifat al-mahdhah adalah mengeluarkan sifat yang wa kharaja bil mahdhah ma ghalabat 'alayha al ismiyah. Keluar dengan sifat al mahdhah adalah ma ghalabat 'alayha al ismiyah, sifat yang sudah didominasi dalam penggunaan menjadi isim. Sifat yang sudah didominasi oleh isim. Jadi aslinya sifat ya. J cuma dalam pemakaian berubah menjadi isim, ya sudah, berarti dia tidak mengandungi dhamir. Ya. Seperti al-jura' wal-abdah, tempat padang pasir yang berkerikil, sifat aslinya sifat, ya. Kemudian dijadikan nama isim, maka dia tidak mengandungi dhamir. Kal-ajra' wal-abdah fala dhamira fihima. Aslan tidak ada dhamir pada keduanya sama sekali. Kenapa? Lidalalatihima ala mujarradi dzat, karena keduanya sekedar semata menunjukkan kepada zat, tempat gitu. Cari tempat yang, cek lagi coba yang ajra itu. Apa kalau tempat yang dari padang pasir yang berkerikil. Coba cek lagi. Jadi tempat, nama tempat. Tadinya sifat. Maka itu tidak mengandung dhamir. Kemudian juga di antara tempat yang boleh di situ dhamir mustatir ada pada fi'il madhi. Fi hayhata huwa ada. Bermakna ba'udah kan? Jadi isim-isim fi'il madhi itu mustatirnya apa? Jawazan. Hayhata, hayhata. Ya. Lima tu'adun. Kadang langsung. Hayhata laqiq. Kadang dengan lam. Ya, ya fa'ilnya berarti setelah lam itu maknanya. Hayhata lima tu'adun. Hayhata ma tu'adun. Maknanya. Untuk silah taukid lamnya. Ya, selesai. Pembahasan tentang ad-dhamir di situ dirangkum dalam bentuk diagram ad-dhamir al-muttasil, ada mustatir, ada bariz. Mustatir ada wajibul istitar, ada yang jaizul istitar. Yang wajibul istitar sebutan ada 3-4 tempat. Tambahkan lagi rantum, ya, 3 tempat yang lain. Atau 6 tempat yang lain, ya, jadi 10 ya. Kemudian jaizul istifar, enggak dikasih bagiannya yang jaizul istifarnya. Ya. Wadurtifain sekarang. Wadurtifain wanfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Tadi sana misalnya ada dhamir yang lain. Ada dua dhamir lain. Pembahasan dhamir yang belum disebutkan di sini. Mungkin ada tempat yang lain. Di sana ada dhamir yang disebut dengan dhamir fasal. Ini ada bahasanya khusus. Ada juga dhamir asya'an. Pernah kan dengan dhamir asya'an? Dhamir dhamir yang pertama, dhamir apa tadi? Fasal, nanti akan datang menyebutannya. Juga ada dhamir yang namanya dhamir apa? Asya'an. Ya, dhamir asya'an. Ya. Dhamir asya'an, ya, kata-kata pembukaan. Semoga nanti ketemu lagi. Ya. Adalah dhamir yang datang di awal jumlah. Setelahnya jumlah yang menafsirkan dhamir ini. Setelahnya jumlah yang menafsirkan maksud dari dhamir ini. Ya. Dalam ayat Al-Quran banyak. Ya. Seperti ketika antum berbicara tentang dunia dan perputaran dunia. Ya. Hiyal ayyam dualun gitu. Itulah, ya ini dunia. Al-ayyam dual, hari-hari berputar. Atau dalam ayat, Qul huwallahu ahad. Itulah asya'an, perihalnya. Yaitu, Allahu ahad. Innaha intaku mithqala habbati min khardalin. Innaha, ini dhamir asya'an. Sesungguhnya, itu apa? Intaku mithqala habba. Fa'idha hiya syakhisatun absarul ladhina kafaru. Ya. Kenapa dia disebut dengan dhamir sya'an? Karena dia mengisyaratkan kepada makna sya'an. Ya. Kadang disebut juga dengan dhamir qishah. Ya, perbedaan dhamir sya'an ini memiliki hukum yang berbeda dengan dhamir-dhamir yang barusan atau yang sedang kita bahas ini. Memiliki hukum yang berbeda. Di antaranya bahwasanya kalau dhamir sya'an itu kembalinya kepada yang setelahnya. No, kayak huwa. Kembali mana itu? Allahu ahad. Huwa. Yeah. Sedangkan dhamir-dhamir yang sedang kita bahas, ya kembalinya kepada yang belakang. Iya. Yeah. Apakah marja'nya yang dibelakangkan? Iya. Yeah. Kepada yang sudah mendahului kan? Marja'nya yang mendahului atau rutbahnya yang mendahului? Kemudian kalau dhamir sya'an mesti dia sebagai mubtada atau yang aslinya mubtada. Sebagai mubtada tadi qul huwa Allahu ahad. Atau yang aslinya mubtada innaha intaku. Inna intaku mithqala dzarratin atau habbatin. Kan aslinya mubtada dia kemasukan inna jadi isim inna. Hai kita masuk wadru tifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Wadru tifa'in. Ini sudah habis waktunya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Ya, wadru tifa'in wa infisalin anahu. Dalam i'rab antum boleh jadikan dhu di situ sebagai mubtada marfu' berarti وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ومضاف ارتفاع مضاف إليه انفصال معطف على ارتفاع معطف على المجرور ما جم مثله أنا خبرني أنا خبرني demikian pula yang setelahnya anahu wanta. Kalau dibalik ya kalau dibalik anda menjadikan dhu sebagai khobar, maka mubtadanya hanya ana saja. Sekarang antum i'rab dhu di situ khobar muqaddam marfu, mubtadanya hanya ana saja. Kenapa tidak dijadikan huwa anta? Karena dhu ini mufrad. Kalau seandainya mubtadanya ana huwa anta, ya zawat, iya kan? Atau pakai yang jamak lagi itu, iya. Ataupun zat. Kalau dijadikan muannas. Di situ juga ada niat yang mubtada atau mudhaf. Enggak ada di situ kelengkapannya ya. Walaupun dengan sisi, seandainya antum menjadikan ana mubtada berarti huwa di situ ya dijadikan mubtada khabar mahdhuf. Yani huwa kadzalika itu anta kadzalika. Tapi kalau antum menjadikan dhu sebagai mubtada ya sudah. Ana itu khabarnya huwa itu ma'tuf pada ana dengan dibuang huruf ataf, kemudian anta juga demikian. Hu di situ dengan sukun lawu lughah ya lughah. Hu. Ya. Lughah sudah kita lewatkan. Ada kan yang mensukunkan hu hi kan? Lughahnya kan ana hu, ada yang hu hi lughahnya. Ini bukan karena darurah atau li'ajli waqaf. La li mujarradi al-wazn. Ya. Paham ini ya? Wadhur tifa'in dhamir yang marfu' dan yang munfasil adalah ana, huwa, anta. Wal furu' dan cabang-cabang dari ketiganya, cabang-cabangnya ana apa? Nahnu. Huwa cabangnya apa? Huma huma hum. Hiya huma hunna. Anta cabang-cabangnya? Anta anti antuma dan seterusnya. La tashtabih, sehingga jangan tashtabih, ada yang mahdhuf. Ini la tashtabih alaika, ada muta'aliq yang mahdhuf. La tashtabih alaika, maka jangan tersamarkan atasmu. Sebagian mengkritiki, ba'aduhum yang taqid Ibn Malik, haythu atlaqa durtifa'in wanfisolin anahu anta. Beliau memutlakan kan, durtifa'in wanfisolin anahu anta. Jadi terkesannya yang namanya ana, huwa, anta hanya untuk yang marfu. Iya kan? Kesannya kan demikian. Padahal ini aghlabiyah, umumnya demikian. Ya. Satu sebagiannya, wa yambaghi taqyidu ma dzakarahu al-musannif. Semestinya ditaqyid ma dzakarahu al-musannif, apa yang telah disebutkan oleh al-musannif. Bikaunihi ala wajil kafrah. Yani tertifa'in wa infisalin ini ala wajil kafrah. Ataupun ghalib. Gitu. Saya ulangi. Wa yandaghi taqidu ma zakaruhul musannif. Bikaunihi ala wajhil kafrah. Wal asalah. Maksudnya tertifa' dhamir yang marfu dan munfasil ana huwa anta dan cabang-cabangnya ini seharusnya ditaqid dengan kafrah. Banyaknya demikian atau asluhu demikian gitu. Aslinya demikian. Dan yang mutarid demikian yang bisa dikiaskan. Kenapa dikasih perlu dikasih tambahan tadi? ditakdir dengan kasrah banyaknya, atau asola aslinya, atau yang mutaridnya. Hatta la yuntaqab, jangan sampai beliau terkenai kritikan dengan semisal contoh anak anta dipakai ini. Anak anta, saya itu seperti kamu. Anak anta di situ marfu, mansub atau majrur? Anak anta majrur, cuma menggunakan dhamir ini kan, meminjam dhamir ini. Anak anta, soalnya dimutlakkan kata Ibnu Qayyim, Ibnu Malik tadi, wa dzurtifain maksudnya anahu, kan kesannya kan bahwasanya anak anta ya marfu saja. Kalau tadi enggak boleh, padahal datang dalam kalam orang Arab anak anta. Cuma ini ya keadaannya jarang, tidak sesuai dengan asal, tapi kadang digunakan anak anta atau anak huwa. Huwa ke anas. Dalam ucapan penyair sebutkan falaulal mu'afatu kunna kahum. Wala falaulal mu'afatu kunna kahum. Bukan kalau bukan seandainya karena, kalau bukan karena al-mu'afa, keselamatan, kesehatan, kunna kahum, kita itu seperti mereka. Ya. Juga agar jangan sampai terkena kritikan. Wala bima, lanjutan tadi ya, kan tadi kan sebelumnya hatta la yuntaqad ya, hatta la yuntaqad binahwi ini, saat lanjutannya wala juga jangan sampai terkena kritikan bima ukida bihi al-mansub, dengan domir-domir yang dengannya ditaukid yang mansub atau yang majrur. Seperti darabtuka anta, ditaukid yang mansub dengan anta. Berarti dia mansub juga kan, marotu bika anta. Ini akan datang penjelasannya. Ada bab taukid. Ini bitoriq niyabah, dengan toriq niyabah penggantian, naib. Juga jangan sampai terkritiki wala binahwi, terkenai kritikan dengan semisal ya anta. Ya anta. Karena dia anta pada mahalnya nasab. Tapi ini tidak mutorid yang seperti ini, war mutorid. Ataupun menggunakan tadi ana huwa wa anta itu sudah mutorid. Untuk yang marfu. Ataupun yang selain marfu sedikit, imma war mutorid. Sehingga sebagian menyarankan ataupun bagaimana ya, seandainya saja beliau memberikan qaid yang mengkritiki, seandainya beliau memberikan qaid al-asalah ataupun al-kaffa atau al-ittirad, jadi dhamir yang marfu' yang munfasil ana huwa anta ini asalnya yang asal atau yang banyak atau yang mutarid yang bisa dikiaskan ya, itu lebih bagus. Sudah habis kini waktunya ya. Ya kan? 5 menit. 3 ada pertanyaan? Oh, semoga sih ketemu lagi ya. Makanya saya tidak terlalu cepat. Enggak apa-apa kalau mau di ini saya bacakan. Dhamir syan adalah dhamir ya'ti fi sadril jumlah. Dhamir ya'ti fi sadril jumlah. Dhamir syan adalah dhamir ya'ti fi sadril jumlah. Ba'dahu fi sadri al-jumlah. Ba'dahu setelah domir, ba'dahu tufassir dalalatahu. Setelah domirnya, ini jumlah berarti ya, menafsirkan penunjukan domir ini kemana gitu loh. Ba'dahu tufassir dalalatahu. Ya persis seperti yang lewat, mahya illa hayatuna dunya itu kan ya. Setelah lewat itu kan, mahya illa hayatuna dunya. Ulangi fi sadri al-jumlah ba'da titik ba'dahu tufassiru dalalatahu wa tubayyin al-murada minhu, dan menjelaskan al-murada minhu. Ini contoh dalam ayat pun banyak. Qul huwa ini Allahu ahad. Mana asy'an? Katakanlah perkaranya, perihalnya adalah Allah ahad. Allah ahad adalah perihalnya asy'an. Dan ayat pun banyak. Wa summiya dhamir asy'an li'annahu yarmuz karena dia mengisyaratkan li sya'n, makna sya'n. Wal murad bih, yang dimaksud dengan asya'an adalah wal murad bih madmunul kalam, kandungan kalam. Alladhi yuridu al-mutakallim, alladhi yuriduhu mutakallim. Al murad bih madmunul kalam, kandungan kalam. Alladhi yuriduhu al-mutakallim. Alladhi yuridu, madmunul kalam, alladhi yuridu al-mutakallim an yatahaddas anhu. Saya nukil dari dalil salik ini. Madmunul kalam alladhi yuridu al-mutakallim an yatahaddats anhu. Kandungan kalam yang si pembicara ingin mengutarakannya. Wa summiya dhamira al-qissah, dan dinamai juga dengan dhamir al-qissah. Ya, wa ahkamuhu takhtalif, dan hukumnya berbeda an ahkami ghairi min ad-dhamair. Hukumnya berbeda dengan hukum-hukum dhamir selainnya. Jadi antara yang paling pentingnya adalah wa min ahammiha, di antara yang paling pentingnya di antaranya adalah mayali yang berikut ini. Yang pertama auduhu ala ma ba'dah, dhamir sya'an itu kembali kepada jumlah yang setelahnya. Wa qa'idatu dhamir, sedangkan kaidah-kaidah dhamir yang lainnya an ya'uda ala ma qablah, kembali kepada yang sebelumnya atau yang mutaqaddim kan. Kemudian yang berikutnya annahu la budda an yakuna mubtada, kalau dhamir sya'an mesti dia jatuh sebagai mubtada. Au isman li nasikhin, atau isim bagi nasikh yang asli mubtada kan, au masluhu munad, au asluhu mubtada. Makanya dhamir sya'an itu kan kadang ngeri inna, iya kan, kana, dhamir sya'an itu sih. Dhamir apa tadi kita bahasan? Dhamir sya'an betul ya? Dhamir sya'an. Ya, sudah lewatkan mengiringi inna, kana, ya. Ada mubtada, ada mutasil, ada munfasil bentuknya. Hiya. Sering ya. Nah, belum selesai ya, aneh ya. Tambahkan lagi nih, kalau karena antum yang nanya. Anna mufassiruhu layakunu illa jumlah. Bahasanya yang menafsirkan dhamir sya'an tadi, layakunu illa jumlah. Ya. Tidaklah yang menafsirkan dhamir tersebut kecuali jumlah. Anna mufassirahu la yakunu illa jumlah. Wa takunu khabaron lah, dan jumlah ini sebagai khabar dengan rabbi ini. Dhamir sya'an ini mubtada, kemudian yang menafsirkan tadi yang berupa jumlah dia sebagai khabarnya. Anna mufassirahu la yakunu illa jumlatan. Wa takunu khabaron lah, dan sebagai khabar baginya. Dan yang keempat annahu mulazimu lil ifrad, dhamir sya'an ini menetapi bentuk mufrad. Wal katsir, yang sering, an yakuna lil mufrad al mudzakkar, wal katsir an yakuna lil mufrad al mudzakkar, seringnya dhamirnya untuk mufrad al mudzakkar. Wa qad ta'ti lil muannats, wa qad ya'ti lil muannats, tapi kadang juga itu muannats, hiya innaha. Ya. Dah, semua tertulis kan? Yang ketinggalan ya, lihat temannya aja. Apa saja? Tapi kalau yang anta, syaz. Ya, syaz itu mungkin tidak bisa digeskan yang seperti ini. Ya, mungkin apa maksur ala naqal seperti yang terakhir ini. Hari ini terakhir yang syaz ya. Ya, anta itu. Sebutkan di situ. Kalau bersama anta ya. Syaz gitu. Di mahal nasbin, fa inna dzalika syadz la muttarid, tidak bisa digiaskan. Tapi yang di atasnya tadi bisa, yang di atasnya tuh, yang sebelum ini, sebelum ya anta itu. Ya, meskipun jarang, anak kahum, hum kanahnu, atau mentaukidi dhamir yang mansub dan majrur dengan yang marfu. Ala sabil ini apa? Ini katanya datang di pembahasan tentang taukid ya. طبعا زيني والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك